seharusnya aku lakukan. Bila larut tiba, wajahmu terbayang. Kerinduan ini semakin dalam. Gemuruh ombak di pantai hutan, sejuk lembut angin di bukit Kintamani. Gadis-gadis kecil menjajakan cincin, tak mampu mengusir kau yang manis. Bila saja kau ada di sampingku, sama-sama harungi dalam pilu. Bila malam mata renggan terpejam, berbincang tentang bulan merah. Oh, oh, oh. Langit